Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Nabiyullah khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'amatul ummah, yang mana sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-111. Halaman yang ke-111. Kata beliau, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, masih seputar pembahasan rukun Islam yang kedua, yaitu menegakkan salat. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabiyun jalil radhiyallahu anhu, man sarrahu an yalqa Allah ghadan muslima falyuhafid ala ha'ula'is salawat haitsu yunada bihin. Barang siapa yang ingin berjumpa Allah Subhanahu wa taala besok dalam keadaan dia itu muslim, maka hendaknya dia menjaga salat-salat tersebut, yaitu salat lima waktu. Haitsu yunada bihin, di manapun na barakallahu fikum diseru atau dikumandangkan untuk melaksanakan salat lima waktu tersebut. Fa inna Allah taala syara'a li nabiyikum sunanan huda. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabi kalian jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan bahwasanya salat lima waktu termasuk jalan-jalan petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Masya Allah. Kalau seandainya kalian sholat di rumah kalian sebagaimana sholatnya orang yang menyendiri, menyelisih, dia sholat di rumahnya, maksudnya itu tanpa sebab, tanpa udzur syar'i, la taraktum sunnata nabiyikum, niscaya kalian sudah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum bama min rajulin yatatahhar. Kata beliau, walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. Dan kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah kalian, sunnah nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Karena termasuk kunci keberuntungan dan juga keselamatan adalah apa? Mengikuti sunnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang berseberangan atau menyelisih dari bid'ah sunnah, maka ancamannya kesesatan. Wal iyadu billah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang terulang-ulang dengan semakna, inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tinggalkan kalian di atas dua perkara. Dua perkara tersebut kalau seandainya kalian berpegang teguh dengan keduanya setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Al-Qur'an dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Kemudian juga kalam Al-Imam Az-Zuhri rahmatullah alaihi disebutkan dalam muqaddimah Sunan Ad-Darimi, at-tamassuku bisunnatin najah. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keberuntungan. Berkata juga Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Dhamil Kalam wa Ahlih, apa kata beliau? Man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnatin nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itu perlu kita perhatikan baik-baik. Ini kalam yang sangat bagus sekali. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Dan kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Wa ma min rajulin yatatahhar fayuhsin at-tahur thumma ya'mit ila masjidin min hadhil masajid illa qadarallahu lahu bi kulli khutwatin yakhthuha hasanatan. Masyaallah. Dan tidaklah ada salah seorang yang bersuci kemudian dia memperbagus wudhunya. Nah, memperbagus wudhunya, perhatikan kitabnya itu. Kemudian dia menyengaja pergi ke masjid dari masjid-masjid yang ada untuk beribadah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah taala akan mencatat padanya setiap langkah yang dia langkahkan kebaikan, bayangkan. Satu langkah yang dia langkahkan dihitung kebaikan. Naam. Wa yarfa'uhu biha darajah, dan Allah taala juga akan mengangkat orang tersebut dengan sebab langkah-langkah yang dia lakukan untuk menuju ke masjid tadi apa? Diangkat derajatnya. Wa yahtu anhu sayyi'ah, dan juga akan apa? Digugurkan. Akan Allah taala akan apa? Menggugurkan kejelekan atau dosa-dosa kecil yang ada pada orang tersebut. Walaqad ra'aituna. Ra'aituna ya. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha illa munafiq, dan sungguh aku melihat kepada diri-diri kita, maksudnya mungkin na barakallahu fikum sekumpulan para sahabat itu, tidaklah ada yang menyelisih daripada sholat jamaah tersebut. Nah, maksudnya menyelisih daripada menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala tersebut atau sholat lima waktu tersebut, illa munafik ma'lum nifaq, kecuali dia itu munafik yang benar-benar sudah diketahui kenifakannya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat lima waktu. Nah, barakallahu fikum, bagi kaum lelaki wajib untuk menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan-alasan yang tidak syar'i dihindari. Nah, mungkin karena takut dengan virus corona atau yang semisalnya, jangan terlalu berlebihan. Nah, barakallahu fikum, letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Rasa takut yang berlebihan akhirnya berakibat apa? Menelantarkan kewajiban-kewajiban yang ada. Nah, seharusnya dia berangkat dengan tenang, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besar rasa takutnya enggak berani dia ke masjid. Masjidnya di sebelah rumahnya. Orang-orang awam yang jauh dari ilmu, mereka sholat jamaah di situ, ya, sholat berjamaah di situ, kemudian juga menegakkan sholat Jumat. Tapi ini nggak tahu kenapa ini, rasa takutnya sangat luar biasa dia. Allah musta'an. Sudah kita lewati pembahasannya. Terkadang sebabnya imma karena imannya lemah sehingga dia nambarakallahu fikum, rasa takutnya tidak diletakkan pada tempatnya. Imma karena panik tadi itu, saking paniknya akhirnya apa? Semuanya pun apa? Menurut dia adalah berbahaya. Masjid juga berbahaya, keluar rumah juga bahaya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Banyak perkara-perkara ibadah yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Hati-hati ya, ancaman dari munafik ma'lum nifaq. Nah, dia adalah orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajul yu'tabihi yuhada baina ar-rajulain hatta yuqam fi shaff. Naam. Dan sungguh dahulu ada salah seorang didatangkan, nah barakallahu fikum, ada yang semacam berselisih atau pertikaian di antara dua orang, didatangkan dalam rangka apa? Nah barakallahu fikum, untuk agar dia bersaf. Nah, maksudnya itu bersaf untuk menegakkan salat jamaah. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahihah bahwasanya dahulu Rasulullah pernah suatu ketika berazam kuat, bertekad bulat untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau menghadiri salat jamaah. Bayangkan, dibakar rumahnya. Nah, barakallahu fikum. Walaqad hamamtu, dan sungguh aku berkeinginan kuat untuk memerintahkan salah seorang membawa 6 seikat atau beberapa ikat kayu bakar. Nah, diperintahkan membakar rumah orang-orang yang tidak, nah barakallahu fikum, menyaksikan salat jamaah. Maksudnya tidak salat jamaah. Allahumma musta'an. Naam. Hadisnya riwayat Muslim ini ya, yang kita baca tadi. Berikutnya al-khusyuk bis-shalah. Sekarang khusyuk di dalam salat, perkara yang dianjurkan. Khusyuk di dalam salat. Ingat-ingat, khusyuk dalam salat itu bukan orang yang salat sambil tidur. Paham ya? Matanya merem, kemudian diam aja mulutnya, dikatakan khusyuk itu enggak benar. Khusyuk dalam salat itu adalah tuma'ninatul qalb. Hatinya itu tenang. Tenang dalam keadaan memang dia terfokuskan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pikiran-pikiran yang lain yang menghantui apa? Pikirannya enggak ada. Dia benar-benar fokus. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia salatnya walaupun kelihatannya merem, matanya terpejam matanya, kemudian diam, itu enggak khusyuk itu. Namanya ngantuk. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, ujung-ujungnya tidur. Orang pada salam dia masih apa? Masih tahiyat akhir. Allahul musta'an. Naam, kita lihat. Al-khusyu' fi shalah. Jaminan bagi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, wa huwa hudurul qalb, ya kan? Khusyuk dalam salat itu menghadirkan hatinya. Naam, barakallahu fiikum, menghadirkan hatinya. Naam, menghadirkan hatinya bahwasanya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi upayakan kesibukan dunia ya dilupakan ketika salat. Nah, karena terkadang kalau terbawa dalam sholat itu, nah akhirnya dia tidak konsentrasi, yang dibaca pun lain. Paham ya? Naam. Jadi kalau sholat upayakan dibaca lafadznya, bacaannya itu dibaca, surat Al-Fatihah dibaca. Jangan sholat diam aja gini, sambil nengok kanan kiri, paham ya? Kurang tepat seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Karena perkara sholat bukan perkara yang sepele, perkara yang ringan bukan. Rasulullah memerintahkan ketika usia berapa? Ketika usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat, walaupun belum dewasa gitu loh. Karena perkara yang sangat besar, perkara yang sangat besar. Nah, ketika usia 10 tahun belum dewasa juga, kalau nggak mau sholat dipukul, diperintahkan untuk memukul. Nah, ini kalau sudah dewasa jangan sampai. Sudah dewasa, sudah besar, usia sudah menginjak dewasa, jangan main-main ketika sholat. Paham ya? Jangan dorong-dorongan ketika sholat ya. Jangan senyum-senyum, tertawa-tertawa sendiri. Paham ya? Nah, karena berbahaya orang tertawa tanpa sebab. Paham ya? Nah, orang tertawa tanpa sebab bagaimana coba bayangkan? Aneh kan? Ya, nah, barakallahu fikum, upayakan fokus. Sholat ya sholat. Bacaan Al-Fatihahnya dibaca. Nah, pikirannya jangan kemana-mana. Nah, barakallahu fikum. Dan perlu diperhatikan, sangat-sangat buruk dan sangat jelek. Sengaja nah, dia gak segera ke saf, kemudian apa? Nunggu di belakang. Begitu baru rukuk, Allahu Akbar, baru ikut ke saf, baru ikut rukuk, kurang tepat. Al-Fatihahnya kemana? Al-Fatihahnya gak dibaca sama dia, kemudian terlewatkan kebaikan yang sangat mulia. Seharusnya dia ikut sejak awal, bisa Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia sengaja di belakang. Belakang gak tahu duduk ini, melengok-lengok sana kemari, kemudian masih ada yang ngunyah juga. Allahu musta'an, kurang tepat seperti itu ya. Allahul musta'an, upayakan semaksimal mungkin sejak awal dimulai salat langsung dia ikut salat di situ. Nah, barakallahu fikum. Allahu akbar seperti itu. Jangan nunggu rukuk baru gedebukan istilahnya ya. Nah, itu kurang tepat. Ya, nah, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wal muhafadzu 'alaiha, dan menjaga salat di waktu tersebut, min asbabi dukhulil jannah, termasuk sebab masuk surga. Bayangkan, menjaga salat lima waktu termasuk sebab-sebab masuk surga. Hafidhu ala salawati wa salatul wusta. Jagalah salat lima waktu dan salat al-wusta. Salat al-wusta salat apa? Salat asar. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salat mereka. Tuma'ninatul qalb, ketenangan hati, menghadirkan hatinya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yang mana mereka adalah orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Mereka berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Nah, kalau dahulu mungkin sebelum mondok suka mainan game misalkan, nah sekarang dihindari. Liburan pulang di rumah pun digunakan yang bermanfaat, jangan mainan game. Nah, main game itu menyibukkan, karena orang itu biasanya kalau sudah kecanduan game itu kemana saja game yang dimainkan dan gak berhenti sebelum game, ya gak? Orang main game seperti itu, dia gak akan berhenti sebelum game. Wah, gini terus adzan pun tabrak sama dia, begitu game, wah sudah apa, terlambat sholatnya. Hati-hati barakallahu fikum, kita lindungi anak-anak kita, diri kita, keluarga kita, tanamkan di benak anak-anak kita, jangan karena nangis dikasih nih mainan game nih, keliru, keliru besar. Kenapa keliru besar? Nanti terbiasa mainan game. Kalau anak itu sudah terbiasa mainan game, paham ya? Itu terkadang kalau enggak dikasih nangis, paham ya? Kemudian apa? Banyak waktu-waktu yang terbuang. Oleh karena itu dihindari perbuatan-perbuatan, permainan-permainan yang sia-sia yang bisa membuang-buang waktu. Al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak menggunakan pedang tersebut untuk memedang, untuk mengunus, kamu yang akan dipedang nanti. Paham ya? Maksudnya hilang semuanya manfaatnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat lagi. Walladzina hum lizakati fa'ilun, yang mana mereka adalah orang-orang yang mengerjakan dan menunaikan zakat. Nah, zakat fitrah, zakat harta. Walladzina hum li furujihim hafidun, Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Nah, ini termasuk sifatnya orang-orang mukminin. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa kullil mu'minati yaghuddna wa kullil mu'minati yaghuddna wa kullil mu'minati yaghuddna absarihinna wa yahfadhna furujahun. Naam. Artinya apa? Katakanlah kepada segenap kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wa kullil mu'minati yaghuddna absarahunna, gitu ya. Yaghuddna min absarihinna yaghuddna furujahun, gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Artinya apa? Katakanlah kepada segenap kaum mukminin kaum lelaki agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dan katakanlah kepada segenap kaum mukminat agar mereka juga menundukkan pandangan-pandangan mereka dan juga menjaga kemaluan mereka. Jadi perintah menundukkan pandangan itu bukan laki-laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki juga sama. Bukan berarti karena pakai cadar kemudian boleh melihat seenaknya, tidak. Paham ya? Sama, harus menundukkan pandangan kepada kaum lelaki yang bukan mahramnya. Sebaliknya, lelaki juga tidak boleh melihat wanita yang bukan mahramnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Syahidnya di sini adalah orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak wanita yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka seperti itu enggak tercela mereka. Karena nah pada tempatnya, fa man ibtagha wara dzalik, maka barang siapa yang mencari jalan lain selain itu, berzina atau yang semisalnya, fa ulaika humul adun. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, barakallahu fikum. Apa? Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat sini. Walladzinahum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah dan perjanjian. Ada perjanjian dijaga, amanah ditunaikan sesuai dengan amanatnya. Walladzinahum 'ala salawatihim yuhafidun. Ini syahidnya di sini, perhatikan baik-baik. Syahid menjaga salat lima waktu. Yang pertama tadi syahid masalah khusyuk. Walladzinahum 'ala salawatihim yuhafidun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul waritsun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang, nah barakallahu fikum, yang akan mewarisi surga Firdaus dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Masyaallah. Tingkatan surga yang paling tinggi ini. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Oleh karena itu kita walaupun bukan ahlinya untuk mendapatkan surga Firdaus, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bisa mendapatkan surga Firdaus. Nah, karena surga bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat dan memiliki berapa pintu? Berapa pintu surga? Berapa pintu? Berapa pintu? 8 pintu. Memiliki 8 pintu. Ada pintu yang khususkan untuk ini, untuk itu. Pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa, pintu apa? Nah, barakallahu fikum, antum. Enggak ada yang masuk lewat pintu itu kecuali orang-orang puasa. La yadkhuluha illa shaimun. Ewa, pintu apa namanya? Ewa, naam. Ewa, antum. Ar-Rayyan, ahsan. Jangan lupa, pintu Ar-Rayyan. Nah, barakallahu fikum, nah. Surga yang paling rendah saja tingkatannya sudah kita lewati pembahasannya. Nah, jauh lebih baik daripada apa? 10 kali dunia dan seisinya. Itu yang paling rendah. Masya Allah. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat lagi. Al-ikhlasu lillahi ta'ala fi shalah wa ada'uha kama ja'at bihi sunnah huma asyartan al-asasiyan liqabulihima liqabulihia. Perhatikan. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat dan juga di dalam menunaikan sholat tersebut, sebagaimana yang datang dalam as-sunnah, dua perkara tersebut adalah apa? Maksudnya ikhlas dan juga menunaikan sholat sebagaimana yang datang dalam as-sunnah, mutaba'ah maksudnya. Dua perkara tersebut adalah dua syarat yang pondasi, yang inti untuk diterimanya apa? Sholat. Apa itu? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Dua syarat ini syarat apa diterimanya suatu amalan. Apa tadi? Dua syarat tadi apa? Antum? Dua syarat diterimanya amalan tadi apa? Apa? Antum? Apa tadi? Ikhlas dan mutaba'ah. upayakan tercatat, tercatat ya, perhatikan. Itu perhatikan itu, tercatat. Dua syarat yang dengan dua syarat tersebut diterimanya suatu amalan. Dua syarat tersebut ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Nah, barakallahu fikum, ikhlas dan mutaba'ah itu dihafal itu dua syarat itu karena sering muncul. Sering muncul ya, dihafal enam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Rawal Bukhari wa Muslim. Ingat-ingatnya, dua syarat diterimanya suatu amalan tadi apa tadi? Dua syarat tadi Hasan. Ikhlas dan mutaba'ah. Al-ikhlas dan juga al-mutaba'ah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, mutaba'ah itu mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Rawal Bukhari. Ini hadisnya sahih. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak salah itu hadisnya siapa ini? Abi Marsad Al-Ghanami ya. Nah, barakallahu fikum, nanti dilihat lagi. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, iya. Siapa? Malik Al-Huwairits. Ibnu Hasan. Hadisnya Malik Al-Huwairits. Nah. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli rawal Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini penting ini. Orang-orang awam dari kalangan orang-orang sufiun atau yang semisalnya, mereka menjadikan dalil ini mengenai apa? Melafadzkan usalli. Paham ya? Terutama na barakallahu fikum aliran Aswaja, asli warisan Jawa. Paham ya? Na barakallahu fikum itu mereka mengatakan apa? Salatlah kalian sebagaimana kalian muni usalli katanya. Jadi ra'aitu muni usalli, muni usallinya itu enggak diterjemahkan. Padahal gabungan dari ra'aitu muni usalli. Muni kan mengucapkan. Bahasa Jawanya itu. Ya, kata mereka salatlah kalian sebagaimana kalian tuh muni usalli. Jadi kalau salat sebelum takbir usalli kata. Komat kami dulu. Salat baru Allahu Akbar. Allah musta'an. Dalilnya ini kata mereka. Kita katakan gagal paham dalam menerjemahkan, gagal paham dalam memotong enam lafaz hadis, gagal paham dalam memahami juga. Karena apa? Ra'aitu muni satu rangkaian kok dipisah-pisah gimana? Kiainya ngomong gitu kiainya. Nah, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat seharusnya gitu kan. Tapi sebagian kalian muni usalli. Sebagaimana kalian muni usalli. Jadi muni ra'aitu muni usalli. Muninya itu diterjemahkan apa? Mengucapkan Allahul musta'an. Itu enggak benar ya? Enggak benar. Memang mereka seperti itu caranya ya. Hadisnya ada, sahih, benar, tapi cara pendalilannya itu keliru sesuai hawa nafsunya itu ya. Nah, masa muninya dipisah, muni usalinya karena cocok dengan bahasa Jawa. Nah, Aswaja tadi itu asli warisan Jawa. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Tapi yang sahih apa? Ya, salat sebagaimana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Wal wajib an tu'adda as-shalah jama'atan fil masjid. Yang wajib adalah salat ditunaikan dalam keadaan berjamaah di masjid. Itu yang wajib ya, menunaikan salat apa? Berjamaah di masjid. 5. Laha minal fadl azim, dikarenakan terdapat padanya apa? Keutamaan yang agung. Bayangkan, salatnya di masjid. Nah, barakallahu fikum, salatnya di masjid, bukan di rumah, kecuali kalau ada udzur syar'i, sakit misalkan, atau karena ada udzur yang syar'i yang lainnya, atau lagi safar misalkan. Nah, mungkin karena dia capek sehingga tidak mendapatkan masjid. Mungkin dia sholat di penginapan atau yang semisalnya. Nah, karena ada udzur syar'i. Tapi kalau enggak ada udzur syar'i, cuman gara-gara takut dengan nah barakallahu fikum COVID-19 atau 19 ya. 19 dan semisalnya kurang tepat. Kurang tepat barakallahu fikum. Nah, Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu jama'atan afdal min salatul fadhli." Naam, as-salatu jama'atan afdal min salatul fadhli bi 27 darajah. Perhatikan baik-baik. Naam, salat jamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan berapa derajat tadi? Dengan 27 derajat. Berapa derajat? 27 derajat, perhatikan baik-baik. Naam. Muttafaqun alaih, hadisnya ini muttafaqun alaih. As-salatu jama'atan afdal min salatil fadli. Fadli itu munfarid. lebih afdal daripada salat sendirian bi sam'in 20 darajah, dengan apa? 27 derajat. Muttafaqun alaih. Wa laqad hamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahriqil buyut 'ala rijalin yatakhallafuna 'an salatul jamaah. Ini sungguh suatu ketika Rasulullah berkeinginan kuat untuk membakar rumah-rumah orang yang mereka apa? Menyelisih salat jamaah, dibakar rumahnya. Hampir-hampir ini ya. Fi hadis muttafaqun alaih, di dalam hadis muttafaqun alaih, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sami'a an-nida' fa lam yati fa la salata lahu illa min 'udrin. Na'am barakallahu fikum, maksudnya di dalam hadis muttafaqun alaih Rasulullah bersabda dengan sabda mengenai apa? Bahwasanya apa? Bahwasanya tidak ada udzur. Nah, bagi orang yang meninggalkan nam salat tersebut kecuali udzurnya udzur syar'i. Nah, kita lihat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a an-nida'a, barang siapa yang mendengar adzan, falam ya'ti, kemudian orang itu enggak datang, fala salata lahu, maka enggak ada salat bagi dia. Salatnya enggak dianggap illa min udzrin, kecuali dikarenakan udzur yang syar'i. Nah, walaupun hadis ini na barakallahu fikum, tentunya perlu dicek lagi kesahihannya. Karena kalaupun dia sholat di rumahnya pun, nah barakallahu fikum, taruhlah dia sholatnya sesuai dengan sholatnya Rasulullah, bisa dikatakan sholatnya sah, cuman dia berdosa menyengaja apa, menyelisih sholat jamaah. Namanya seperti itu. Naam. Kharrajahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim bi sanadin sahih. Naam, yang namanya hadis kalau yang diriwayatkan selain Bukhari Muslim itu, walaupun terkadang lafadznya isnaduhu sahih, itu perlu cek lagi. Terkadang lemah, terkadang dhaif. Naam. Wa dhalika yadullu ala 'idami sya'ni ada'iha bil jamaah. Ini menunjukkan bahwasannya apa, akan agungnya keadaan menunaikan salat itu secara apa? Secara berjamaah. Sangat besar pahalanya. Na barakallahu fikum. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yatma'in fi salatihi an yu'idaha. Ya kan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan bagi orang yang tidak tumakninah di dalam salatnya, banyak gerak dalam salatnya tanpa udzur ya. Na barakallahu fikum, geraknya banyak sekali. Naam, terkadang gerakannya gerakan yang tidak wajar lah istilahnya ya, banyak gerak intinya. Tengok kanan, tengok kiri, itu dihindari barakallahu fikum. Naam. Apa? Rasulullah merintahkan agar mengulangi salatnya. Salli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu karena kamu belum salat, kata Rasulullah. Naam barakallahu fikum, diperintahkan untuk mengulangi salatnya karena jelek di dalam menunaikan sholatnya. Jadi sholat ini perkara yang sangat penting, jangan sampai kita melalaikan sholat, dan juga jangan bermain-main di dalam sholat. Jadi sholat itu serius, fokus, eh? Jangan injak-injakan kaki ya. Nah barakallahu fikum, fokus, serius. Nah, dan juga jangan bermain-main di dalam sholat, sangat-sangat berbahaya. Wassholatu madharun min madharil musawat wal ukhuwah wal intidham. Sholat itu merupakan salah satu pemandangan dari pemandangan-pemandangan yang apa? Nah barakallahu fikum, yang bisa menyamakan dan bisa melahirkan persaudaraan, dan juga apa? Tersusunnya nah barakallahu fikum kerapian. Maksudnya bagaimana orang sholat? Coba bayangkan, kalau shofnya lurus bagus nggak kelihatan, dilihat bagus. Berkumpul atau tidak? Berkumpul. Biasanya kita mungkin berpisah ketika sudah selesai sholat, tapi ketika sholat jamaah kumpul lagi, bertemu saudara-saudara kita, itu diantaranya. Nah, tapi kalau sholat terus setiap hari di rumah, nggak ketemu si fulan, nggak ketemu si alan, sehingga persaudaraan itu pun renggang gitu ya. Nah barakallahu fikum, Allahul musta'an. Oleh karena itu kita perlu perhatikan baik-baik virus yang Allah Ta'ala turunkan dengan virus corona ini, di balik itu ada hikmah. Antum bisa menyaksikan siapa yang kokoh di atas imannya, dan bisa menyaksikan siapa yang mereka cuman takutnya pura-pura, paham ya? Atau yang semisalnya. Nah, bagaimana? Sholat tiap hari di rumahnya, kemudian kalau bekerja, masya Allah, semangat misalkan. Kontradiksi yang terjadi. Allahul musta'an. Dan di balik itu juga banyak orang yang sadar, banyak orang yang sadar yang semula mungkin berbuat kemaksiatan karena dengan virus ini, akhirnya mereka sadar. Yang perempuan-perempuan semula dulu buka-bukaan wajahnya, sekarang pakai cadar, pakai masker, ya enggak? Awal mula dulu baru lihat tuh. Lihat orang pakai cadar ninja katanya. Sekarang mereka pakai cadar semua. Ya enggak, rata-rata pakai cadar, pakai masker itu maksudnya ya. Ada yang beli cadar juga, akhirnya ada yang muji-muji, masya Allah ternyata perempuan bercadar tuh bagus juga ya. Mujinya terakhir karena ada virus corona. Paham ya? Sebelumnya ngejek itu. Wah, ini bercadar ninja katanya. Nah, seperti itu. Tapi itu hikmah di balik ujian yang Allah Ta'ala berikan tadi itu. Naam. Allahu musta'an. Ujian bagi kaum mukminin, hukuman bagi orang kufar wal munafikin. Naam. Kita lihat lagi. wa tauhidu wujhatihim ilal Ka'bah, dan juga mempersatukan arah mereka ke Ka'bah al-musyrifah. Nah, barakallahu fikum kiblatuhum, maksudnya apa? Dan memalingkan arah mereka ke Ka'bah yang mulia sebagai kiblat mereka. Jadi mereka enggak ada satupun yang salat membelakangi Ka'bah itu. Cuman karena kita ini berada di nah barakallahu fikum nam bagian timur Ka'bah, kalau salat kita menghadap ke baratan itu. Tapi orang-orang ini barat Ka'bah sana yang menghadap ke timur. Ya enggak? Karena menghadap Ka'bah salatnya. Nam. Kita lihat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza hasabihi amrun fazi'a ilaiha liqouli ta'ala dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila menimpa pada beliau sesuatu perkara yang sangat penting, nah, dan perkara yang menggentingkan, fazi'a beliau bersegera ilaiha untuk salat. Liqouli ta'ala ista'inu bis-sabri was-salah, masyaallah. Dikarenakan firman Allah taala, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan apa? Sabar dan juga salat. Dengan sabar dan salat. Wa kana yaqulu li Bilal, dahulu juga Rasulullah berkata kepada Bilal, muadzinnya Rasulullah, ya Bilal arikhna biha, ya Bilal bikinlah kami istirahat dengan sholat. Jadi sholat itu sebagai bahan istirahat, karena tuma'ninah, tenang gitu loh. Nah, keadaannya tenang, beda kalau bekerja atau aktivitas di luar. Li'annal muslima idha waqafan sholat innama yakif amama khaliqihi, ini penting nih ya. Dikarenakan seorang muslim apabila berdiri untuk sholat, dia berdiri di hadapan penciptanya. Di hadapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Fayastarih qalbuh, maka hatinya pun istirahat. Watatmainnu nafsuh, dan juga jiwanya pun tenang. Watakhsha' jawarihuhu, dan anggota badannya pun juga tenang. Jadi anggota badannya jangan banyak gerak. Paham ya? Nah, apalagi main-main jangan ya. Main-main injak-injakan kaki jangan ya, atau sikut-sikutan jangan, hindari. Nah, barakallahu fikum, itu semuanya merusak keabsahan salatnya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat lagi. Wa na barakallahu fikum wa taqarra'inuhu bi rabbih, dan juga apa? Na barakallahu fikum wa taqarra'inuhu bi rabbih wa maulah azza wa jal, dan membikin sejuk matanya ya, dengan menghadapkan diri kepada Rabb-nya, pelindungnya ira Allah subhanahu wa ta'ala. Mahum shalah ya. Na barakallahu fikum, ini termasuk keutamaan daripada salat dan juga naam salat berjamaah terutama, dan juga menegakkan salat lima waktu. Adapun hukum meninggalkan salat insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, yang sudah kita kasih mukadimah, nah secara globalnya hukum yang meninggalkan sholat adalah kafir orangnya, dan perbuatannya adalah perbuatan kekufuran. Untuk memfonis per individu butuh rincian. Kalau seandainya enggak ada mawani, enggak ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran, dan dikhawatirkan orang tersebut juga kafir. Wal'iyadzubillah, walhamdulillah rabbil alamin.